jari kiamat wis arep teko. Iki pratondo bendune sing moho kuasa. Bumine sambat gununge gundo ala sedibabat. Bandang angge kirisi ujare wong pinter alas kang subur minum kepaket pakering bumi mure alam tetep lestari. Kumrakku barengan bangun.